Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat kawan dimanapun anda berada, masih di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat anda belajar Al-Quran. Dan tentunya anda masih mendengarkan program terbaru kita, yaitu Majlis Takon, yaitu Majlis Tanya Jawab seputar hukum-hukum keislaman dan juga konsultasi. Dan tentunya buat sahabat-sahabat semuanya yang memiliki pertanyaan, silakan saja anda bisa menghubungi kami di nomor telepon atau mungkin WhatsApp-nya, yaitu di nomor 081-229-888-614. Dan di kesempatan hari ini masih bersama saya Andi Ramadan yang akan menduk pembahasan pada kesempatan hari ini. Dan tentunya bersama narasumber kita, yaitu Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz, dan juga mutajim kita yaitu Ustadz Mujib, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio untuk menemani kita. Dan alhamdulillah sudah ada ya pertanyaan yang masuk ke ruang redaksi kami dari pendengar yang menanyakan bagaimana cara kita menjadi imam bagi orang yang masbuk, dan tentunya di mana waktu itu orang yang makmum berada di sebelah kiri karena sebelah kanannya masih ada jamaah yang lain. Mohon penjelasannya. Nah, seperti apa penjelasannya pada kesempatan hari ini, nanti kita akan bahas bersama Syekh Som dan juga mutarjim kita. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat semuanya yang memiliki pertanyaan, langsung saja anda bisa mengirimkannya, yaitu di nomor 081-229-888-614 via SMS maupun juga WhatsApp. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya hari ini gimana, Dad? Alhamdulillah, baik, insyaAllah. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat semuanya, langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk memulai materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Tafadhol, Ustaz Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seseorang yang ingin sholat berjamaah ya dengan orang ya, yang sedang sholat, kemudian ternyata di samping makmum tersebut, di samping orang yang akan dia jadikan imam tersebut, ada orang yang sedang sholat, dia sedang zikir di samping kanannya itu. Kemudian dia mengambil posisi di sebelah kiri. Nah, apakah boleh bagi dia mengambil posisi di sebelah kiri imam? Dan kemudian apakah ada keharusan bagi orang yang hendak mengikuti seseorang untuk dijadikan imam, ada keharusan untuk memberikan isyarat, memberikan memberitahu ya, dengan cara menempel ya, dengan cara memegang imam ya, dengan isyarat apapun ya, dengan tujuan untuk memberitahukan imam bahwasanya dia akan makmum kepadanya. Langsung saja saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal yajuzu syekh, hal yajuzu liman ya'ti disalah mutaakhiran wa huwa masbuq ayusalli bijanibi اليسرى من الإمام لأن جانب اليمنى من الإمام فيه أحد لا يزال في الذكر وفي هذه الحال هل يجوز هو أن يقوم بجانب اليسرى من الإمام ثم هل يجوز كذلك له أي يعلم الإمام على أنه سيتبعه في الصلاة مثلا مع الإشارة أو مع الحركة أو مع أو باليد أي إشارة كانت لأجل إعلام الإمام على أنه سيتبعه في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، الأخ السائل الكريم جزاك الله كل خير، فهذا سؤال يحتاج إليه كثير من الناس، وخاصة في مسألة المسبوق، هل يجوز الاقتداء به أولا أو لا يجوز الاقتداء به؟ Ya, pertanyaan ini nih adalah pertanyaan yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan sekali oleh sebagian besar banyak orang. Yang pertama adalah tentang seorang yang berimam, ya, bermakmum, maaf, seorang yang bermakmum dengan imam yang dia juga sebenarnya masbuk. Ya, apakah dia boleh mengikuti orang seperti ini? وقد اختلفت المذاهب الفقهية في إمامة المسبوق. Para ulama ahli fiqih, ya, para ulama mazhab ahli fiqih, ya, telah berbeda pendapat tentang imamnya, ya, seorang yang masbuk. المذهب الأول هو مذهب الحنفية، وعند الحنفية لا يصح الاقتداء بالمسبوق أبدا. Pendapat yang pertama dari Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah, ya, adalah tidak sah. Ya, tidak boleh bermakmum kepada imam yang sebelumnya sholat masbuk. وذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يكون تابعا ومتبوعا في صلاة واحدة عندهم في مذهبهم. Karena seseorang itu tidak boleh, tidak bisa, ya, menjadi imam dan kemudian makmum dalam satu sholat. وأما المذهب المالكي قال بأنه لا تصح صلاة المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام، فلو أدرك من بداية الركوع الركعة الأخيرة مع الإمام ثم قام حتى يكمل صلاته فلا يجوز الاقتداء به، لأنه في هذه الحالة قد أدرك الصلاة مع الإمام وبالتالي يكون تابعا ومتبوعا أيضا، وهذا غير جائز في مذهبهم. نعم، عفوا أستاذ، أنا أطلب منك المعاد المرجع. نعم. في مذهب المالكية لا تصح إمامة المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام. نعم. Yang pertama dalam mazhab Maliki adalah tidak sah, ya, imamnya, imamahnya seorang yang masbuk kalau dia hanya mendapatkan satu rakaat saja dari imam. فلو أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام أي ركوع الركعة الأخيرة مع الإمام فركع مع الإمام ثم سجد ثم سلم مع الإمام فهذا في مذهب المالكية لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يكون تابعا ومتبوعا في صلاة واحدة. Kalau dia ya mendapatkan satu rakaat bersama imam, ya, dia mendapatkan satu ruku, ya, kemudian berdiri, kemudian sujud, kemudian duduk, ya, kemudian salam, setelah itu dia tidak boleh diikuti, ya, dia tidak boleh diikuti untuk menjadi imam dalam satu sholat. Walau adraka ma'al imam as-sujud faqat aw hadara ma'al imam ba'da ruku'i wa lam yudrik ma'ahu ar-rak'a tasih as-salatu khalfahu li'annahu lam yudrik shay'an ma'al imam. Kalau seandainya dia hanya mendapatkan satu sujud, ya, atau satu rakaatnya, kemudian dia melanjutkan, ya, sholatnya, ya, maka boleh berimam dengan orang, dengan makmum seperti ini, karena sama saja dia dianggap ini belum sholat berimam kepada imam yang lain. Karena عند المالكية لا تحسب الصلاة للمسبوق إلا إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام. Karena menurut pendapat Maliki tidak sah, ya, tidak sah seseorang itu sholat masbuk kecuali dia mendapatkan satu rakaat penuh dengan imam. Kalau adraka ma'al imam ishtaratu 'indahum hakadha an yudrika ar-rak'ata min bidayatiha. Kalau adraka ma'al imam, kalau seandainya dia mendapatkan bersama dengan imam at-tashahhud al-akhir faqat fa salatuhu غير كاملة أو لا تحسب له ثواب هذه الجماعة، هذا عند المالكية. Nah, kalau seandainya dia hanya mendapatkan satu duduk saja, tasyahud saja, ya, maka ini tidak dianggap sholat berjamaah dengan imam. Ini menurut pendapat Imam Maliki. Amma fi madhhab Syafi'iyah wal Hanabilah, faqalu bijawaz as-salati khalf al-masbuq sawa'an adraka rak'atan aw lam yudrik aw sawa'an adraka as-salata kamilatan ma'a al-imam aw lam yudrik. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya, sah, ya, boleh berimam dengan makmum yang masbuk, ya, meskipun dia hanya mendapatkan satu rakaat ataupun lebih ataupun sepenuhnya. Wa huna iza jaa insanun faqtada bihadzal ma'mum nastati'u an nufarriqa awwalan baina alladhi iqtada baina al-ma'mum hal huwa wahid aw akthar. Dan kemudian, ya, oleh karena itu kita bisa membedakan, ya, kita bisa membedakan imam seperti ini, ya, bagaimana kita lihat makmumnya itu satu ataupun lebih daripada satu. Fa in kana wahid falahu halat. Kalau makmumnya itu cuma satu, maka ada beberapa keadaan. Al-ula an yaqifa an yamini al-imam. Ya. Yang pertama, makmum itu harus berdiri di sebelah kanannya imam. Wahada 'inda al-ulama'i bil ijma'i. Hada 'inda al-ulama'i bil ijma'i. Ya, ini adalah menurut pendapat kesepakatan ijma', ya. Kesepakatan para ulama bahwasanya makmum itu berdiri di sebelah kanannya imam. Hada bi ijma'i al-ulama'i mandub. Ya. Ya, ini adalah pendapat para ulama. Pendapat mandub, ya, Syekh. Mandub la sawajib. Isbir. La tata'ajjal. La tata'ajjal. Ya. Hadza bi ijma'il ulama mandub. Ya, menurut para ulama ini adalah sunnah, ya. Kesepakatan para ulama. Wa huna ya'ti ma'na hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في بيت عائشة. Kemudian ada salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melakukan salat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. وفي رواية أنه كان يصلي في بيت أم أيمن. Dan riwayat lain beliau salat di rumahnya Ummu Aiman. فجاء ابن عباس فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian datanglah Ibnu Abbas, ya, kemudian beliau salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه يمينه. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menariknya dan memberdirikannya di samping di sebelah kanannya. وهنا أصبح المسألة حكم عام وحكم خاص. Maka dalam hal ini masalahnya menjadi masalah khos, masih menjadi masalah yang khusus atau menjadi masalah dan menjadi masalah yang umum. فهذا الإجماع العام المتفق عليه بأنه يجوز له أن يقف عن يمين الإمام. لكن في صلاة الفريضة قال العلماء باتفاقهم جميعا إذا كان في صلاة الفريضة فإنه يقف عن يمين الإمام إيجابا أي وجوبا. يكون هذا واجب في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة فهذا مندوب. Ya, maka oleh karena itu para ulama sepakat bahwasanya posisi seorang makmum yang sholat di ketika dia sholat berjamaah dengan imam dalam keadaan berdua, ketika sholatnya tersebut adalah sholat wajib, maka makmum harus mengambil posisi di sebelah kanan imam. Ya, dan ini adalah wajib. Tapi kalau dalam sholat sunnah, ya, hanya sebatas sunnah saja, tidak menjadi wajib. ويكون ممنوعا أو حرام أن يقف خلف الإمام بدون عذر إذا كان واحدا منفردا فلا يجوز له أن يقف خلف الإمام وحده منفردا فيقف بجوار الإمام ولا يقف خلفه. هذا ما حدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبدله أو أخذه من خلفه فجعله عن يمينه. طيب. Maka oleh karena itu orang yang berjamaah ya berdua saja, makmumnya cuma satu, dia tidak boleh berdiri di belakangnya imam ya. Khususnya dalam sholat wajib, dia harus berdiri di sebelah kanannya imam ya. Tapi ini dalam keadaan ya, dalam keadaan tidak ada uzur ya. Dalam keadaan tidak ada uzur, dia harus berdiri di samping sebelah kanannya imam ya. Kecuali kalau ada uzur tertentu ya. Inilah yang ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas datang dan ingin sholat bersama beliau. Kemudian Ibnu Abbas mengambil posisi di belakang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menariknya dan memposisikannya, memberdirikannya di sebelah kanan beliau. Fa in lam yujad makanan 'an yamin al-imam فيجوز له أن يقف عن يسار الإمام. Nah, kalau tidak, ternyata tidak ada tempat ya, tidak ada tempat di sebelah kanannya imam ya, bisa jadi mungkin imam ini mepet ke tembok ini kan ya, mepet ke tembok dan tidak ada tempat di sebelah kanannya, maka dia boleh mengambil posisi di sebelah kirinya imam. فإذا لا يوجد مكان عن اليمين ولا عن اليسار جاز له أن يقف خلف الإمام لأن هذا لعذر. Nah, kalau ternyata di sebelah kanan tidak ada tempat, kemudian di sebelah kiri juga tidak ada tempat, maka boleh bagi dia untuk mengambil posisi di belakangnya imam ya, di belakangnya imam, karena ini ada sesuatu, ada kendala, ada halangan. هذا بالنسبة إذا كان منفردا. إذن المنفرد له حالتين. الحالة الأولى الوجوب وهو أن يقف على يمين الإمام في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة فيمكن أن يقف عن يمينه ويمكن أن يقف عن يساره. هذا جائز مع اختلاف بعض الفقهاء في هذه المسألة. Ini posisi orang yang sholat berjamaah ya. Jadi orang yang sholat berjamaah berdua ya, makmumnya cuma ada satu orang. Maka ada dua kondisi, yaitu ketika sholat wajib, dia wajib mengambil posisi di sebelah kanannya imam ya. Kemudian di sebelah kiri Kemudian apabila sholat sunnah, dia boleh mengambil posisi sebelah kiri. Tetapi ini pun terdapat berbagai macam pendapat dalam ini, perbedaan pendapat imam mazhab dalam hal ini. Tapi kalau dalam sholat wajib, semuanya imam mazhab sepakat yang akan kewajiban seorang makmum untuk mengambil posisi di sebelah kanan imam. وهذه الحالة أيضا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل جائزة. أما أن يقف خلف الإمام فهذا ممنوع إذا لم يوجد عذر. Demikianlah ya, posisi sebelah ini juga disepakati, disetujui oleh Imam Ibnu Hanbal. Sedangkan mengambil sebelah kiri, emang di belakang itu boleh ya, boleh jika ada uzur ya. Jadi sebelah kanan tidak bisa, di sebelah kiri tidak bisa, boleh bagi dia untuk mengambil di belakang ya, jika dalam keadaan betul-betul terpaksa. Jika لم يوجد عذر عند الإمام أحمد بن حنبل صلى خلفه أو صلى عن يساره بدون عذر بطلت صلاته. Menurut Imam Hanbal Ibn Hanbal apabila seseorang ya mengambil salat ya, posisi salat di belakangnya imam ya, belakang imam dalam keadaan tidak ada uzur ya, tidak ada uzur untuk berdiri di sebelah kanan dan tidak ada uzur untuk sholat di sebelah kiri, maka sholatnya ini adalah batal ya. Ini menurut mazhab yaitu Imam Hanbali. Hadza bin-nisbati ila al-masbuq idza kana munfaridan amma idza kanu ithnain. Ya, ini adalah apabila orang yang sholat masbuknya tersebut berdua ya. Kemudian bagaimana apabila ternyata makmumnya ini ada dua? فإن كانوا اثنين فلهم أن يقفوا إما عن يمين الإمام وإما خلف الإمام وإما أن يقفا والإمام في وسطهما واحد عن يمينه وواحد عن يساره ويقف هو في الوسط. Ya, adapun apabila makmumnya ada dua, ya, maka posisi makmum bisa di sebelah kanan semuanya. Kemudian bisa juga posisi imam itu di tengah-tengahnya, ya, di tengah-tengahnya dua makmum tersebut. Makmum yang satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, kemudian imamnya di tengah-tengahnya. Waqad ja'a dhalika 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu أنه صلى برجلين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما عن يمينه وأحدهما عن يساره. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah salat menjadi imam dengan dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau menjadikan yang satu di sebelah kanannya, kemudian yang satu lagi di sebelah kirinya. Wa nasab al-amra ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dhalik anna hadha min fi'l Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ternyata disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, perbuatan atau Ibnu Mas'ud tersebut, ya, sikap Ibnu Mas'ud tersebut dianggap sebagai bagian daripada sikapnya atau perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma an yaqifa 'an yamini al-imam faqad bawwaba al-Bukhari fi sahihihi baban yaqulu fihi يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين أو أكثر. Adapun mengambil posisi di sebelah kanan, ya, ini Imam Bukhari telah mengambil beberapa bab, ya, bab dalam tentang ini, ya. Dia bisa bahkan sholat, ya, di samping imam tersebut dengan tetap memakai sepatunya baik satu ataupun dua orang. فإذا كان اثنين كما بوب البخاري فقال إذا كان اثنين أن يقف عن يمين الإمام بحذائه أي أن يقترب منه والحقيقة اختلف أصحاب المذهب الشافعي في هذه المسألة. Ya, Imam Bukhari tadi berpendapat mengatakan bahwasanya apabila makmumnya dua, maka makmum ini boleh berdiri di samping sebelah kanannya, di sebelah kanannya imam. Ya, menempel di sebelah kanannya imam, berdekatan dengan kakinya, dengan sepatunya gitu. Fakhtalafu ila ra'yaini fil madhhab. Ya. Kemudian dalam hal ini ada dua pendapat, ya. Ar-ra'yul awwal hal yakuna bihidaihi mubasharatan an yakun ya'ni mustawi ma'ahu fil wuquf aw yarji' khalfahu qalilan. Ya, pendapat yang pertama adalah apakah tepatnya harus tepat betul-betul posisi kakinya itu, ya, posisi kakinya betul-betul tepat seperti imam ataupun hanya mundur sedikit ke belakang dari posisinya imam. Ma alladhi yahdusuna fi hadhihi al-hala qala ar-ra'y al-awwal aw madhhab aw ashab al-madhhab huna fi hadha al-madhhab an yaqifa mustawi ma'a al-imam wa la yarji' khalfahu bal yakunu 'ala hizai al-imam لقوله أن يكون بحذائه سواء كان اثنين أو واحد وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس فجعله بحذائه. Ya, ketika makmum ada dua orang, maka pandangan yang pertama, mazhab yang pertama adalah posisi makmum tersebut betul-betul pas, ya, kakinya itu jejer persis sama dengan imam, ya, jadi tidak mundur ke belakang, ya, sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas, ya, di mana beliau memposisikan Ibnu Abbas betul-betul, ya, di posisinya, di posisi kakinya sejajar gitu. والرأي الثاني كما ذكره النووي في كتابه المجموع في شرح المهذب فقال وقال أصحابنا أصحابنا في المذهب يعني وقال أصحابنا أنه يقف خلف الإمام قليلا يعني معنى ذلك يكون بمحاذاة الإمام لكن أقل يعني ليس مستوى معه في نفس الخط ولا الدرجة فمثلا أن يكون إصبعه الإبهام أو السبابة أو يكون الإصبع الصغير من تحت هذا في وسط رجل الإمام أو محاذ لكعب الإمام هكذا. وهذا جائز في المذهب الشافعي. Kemudian pendapat yang kedua adalah ya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Al-Muhadzab, beliau mengatakan boleh bagi seorang yang sholat berdua dengan makmum ya, di belakang berdua dengan imam atau makmumnya ada dua sejajar ya, tidak harus betul-betul posisinya tersebut tepatnya sejajar dengan imam ya. Dia mundur ke belakang sehingga posisinya tersebut, posisi jari dari si makmum tersebut, jari ininya, jari ibu jarinya itu berada di tengah kakinya, di tengah kaki imam. Ya, jadi mundur sedikit ke belakang. Jadi tidak pas satu garis dengan imam gitu. وعلى هذا فإذا وقف عن يمينه صح وإذا وقف عن يساره قال الفقهاء صحة الصلاة ولكنها مع الكراهة هذا في مذهب الشافعي أيضا فقال النووي وتصح الصلاة عن يسار الإمام بدون عذر مع الكراهة أي يكون حكمها مكروه وليس حراما صحة الصلاة عن يسار الإمام بدون عذر إلا أنها كرهت عند أصحابنا وذلك لأن ابن عباس قد بدأ الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فنقله الإمام فنقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه. Oleh karena itu ya sah ya salat dengan imam ya dalam keadaan berdua di samping kiri ya di samping kanan sah, di samping kiri juga sah, tetapi menurut pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana dikatakan juga oleh Imam An-Nawawi, sah tapi makruh, ya, tapi makruh. Ya. Sebagaimana diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu mengambil posisi di sebelah kirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memindahkan posisinya Ibnu Abbas ke sebelah kanan beliau. Ya, jadi sah mengambil posisi di sebelah, sekali lagi sah mengambil posisi di sebelah kirinya imam, tetapi hal tersebut makruh ya. Jadi lebih utama mengambil posisi di sebelah kanannya imam. Illa annaha 'inda al-imam Ahmad ibn Hanbal law shalla 'ala al-yasar biduni 'udhrin takun as-salah batilah. Tetapi pendapat Imam Ibn Hanbal ya, apabila seseorang salat di samping sebelah kirinya imam ya tanpa ada halangan ya, sebenarnya dia bisa mengambil posisi di sebelah kanan tapi dia mengambil posisi di sebelah kiri maka salatnya adalah batal. ومن هنا نأخذ من هذه الأحكام أنه إذا جاء وصلى خلف المسبوق في هذه الصلاة فإنه يصلي عن يمينه فإذا لم يجد عن يمينه يصلي عن يساره فإذا لم يجد عن يساره يصلي خلفه هذا كله جائز إذا كان هناك عذر كان هناك عذر فإذا لم يوجد عذر أن يصلي فيجب عليه أن يصلي عن يمين الإمام الله سبحانه وتعالى أعلى. Ya, oleh karena itu apabila seseorang makmum yang masbuk ya mau datang dia mau mengikuti seorang yang sedang sholat maka dia hendaknya mengambil posisi di sebelah kanan ya, apabila tidak bisa di sebelah kanan maka dia bisa mengambil posisi di sebelah kiri, tapi ternyata di sebelah kiri juga bisa maka dia bisa mengambil posisi di sebelah di belakangnya, maaf, tapi betul-betul dalam keadaan terpaksa ya, betul sekali lagi, betul-betul dalam keadaan terpaksa itu boleh mengambil posisi di belakangnya imam. Para jamaah sekalian berbahagia, demikianlah kesimpulannya ya, jadi orang yang sedang sholat ya, apabila dia mendapatkan di dalam masjid ya, jamaah sudah salam, kemudian ada imam, ada seorang makmum yang sedang sholat ya, ini boleh bagi dia ya, boleh bagi dia untuk mengambil, untuk menjadikan dia sebagai imam, tetapi dengan syarat sholatnya ini tidak dianggap, tidak berhukum seperti orang yang mengikuti jamaah sebelumnya ya, dia hanya mendapatkan tasyahud saja gitu kan. Nah, kemudian dia mengikutinya mengambil posisi di sebelah kanan ya. Dia harus pertama mengambil posisi di sebelah kanan, Kemudian apabila ternyata di sebelah kanan tidak bisa, dia boleh mengambil di posisi sebelah kiri. Ternyata di posisi sebelah kiri juga ternyata masih ada orang yang sedang berzikir. Misalnya di sebelah kanan ada orang sedang berzikir, sebelah kiri ada orang sedang berzikir, dia boleh mengambil di belakang imam tersebut. Demikian. Kemudian apabila datang lagi makmum, orang tambah satu orang lagi, ya, jadi makmumnya ada dua, boleh makmumnya tersebut langsung mengambil di posisi sebelah kanan, ya, posisi sebelah kanan imam, ya, jadi jajar di situ makmum tersebut dua orang, ya. Kemudian ada pendapat yang kedua, pendapat yang pertama, maaf, makmum ini harus jajar dengan imam, persis sama gitu kan, persis sama, bahkan kakinya, posisi kakinya pun sama, ya. Kemudian pendapat yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi, seorang makmum itu boleh mundur sedikit ke belakang dari imam, tidak harus sejajar, sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam kitab Al-Majmu'nya. Jadi demikianlah, ya, terangan dari Syekh, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Baik sahabat semuanya, demikian tadi ya penjelasan dari Syekh Abdul Qadir, dan jazakumullah khair buat Syekh Abdul Qadir dan juga Ustaz Mujib yang telah hadir pada kesempatan hari ini dan juga membahas tentang pembahasan pada kesempatan hari ini. Tentunya buat sahabat semuanya juga jazakumullah khair telah mengirimkan pertanyaannya, dan tentunya buat sahabat semuanya yang memiliki atau ingin bertanya tentang seputar hukum-hukum keislaman, silakan saja Anda bisa mengirimkannya di SMS maupun WhatsApp, yaitu di nomor 081229888614. Akhirnya saya Andi Ramadan pamit undur diri dan juga mewakili Ustaz Mujib dan juga Syekh Abdul Qadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Dan tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.